Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah tidak pernah hentikan kepada kita. Nikmat yang senantiasa bersama kita sehingga tidak heran setiap hari kita disyariatkan untuk membaca alhamdulillahirabbil alamin. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi puluhan kali, bahkan mungkin ratusan kali, tergantung berapa rakaat kita kerjakan dalam sehari tersebut. Karena dalam setiap rakaat salat kita, kita akan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Belum lagi ditambah tahmid 33 kali setelah salat wajib, dan belum zikir mutlak lainnya. Padahal kita tahu bersama bahwa hidup itu gak setiap saat penuh dengan kelancaran. Ada aral, ada rintangan, ada masalah, ada musibah, ada sakit, ada terpuruk, ada saat bisnis kita tidak berjalan, ada saat silang pendapat atau mungkin terjadi sedikit pertengkaran dengan istri atau dengan suami, ada silang pendapat dengan anak, anak gak paham-paham maksud kita, yang anak merasa suami merasa orang tuanya gak ngerti tentang dia. Tapi di setiap hari-hari tersebut kita tetap disyariatkan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Apa pesan besar dari itu semua, hadirin? Nikmat Allah itu terlampau banyak untuk dihitung. Dan kalaupun ada masalah dan musibah, selalu musibah dan masalah itu tidak sebanding dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kan nggak ada syariat kalau ada masalah nggak usah baca alhamdulillah, ya langsung aja di skip gitu, di skip dan langsung baca Malik Yaumiddin misalnya gitu. Nggak ada orang mengatakan demikian. Dan kalau nggak baca alhamdulillahirabbil alamin, salatnya tidak sah. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ini yang terus kita tanamkan dan camkan. Dan kalau kita bisa sampai level ini, maka kita akan hidup tenang di setiap saat dan di setiap hari kehidupan kita. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita alaihi salatu wassalam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan jamaah sekalian, selanjutnya jangan lupa meminta pertolongan dan meminta kepada Allah ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, masih di penghujung bab tentang hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Di antara kesimpulan bab ini yang dijelaskan oleh sebagian para ulama kita, bahwa bab ini itu mendidik kita untuk memiliki rasa tanggung jawab dan menjaga tanggung jawab itu sebaik-baiknya. Dan setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa taala tentang amanah tersebut. Di antara penekanan adalah ada dalam hadis Ibnu Umar dalam hadis ini, dalam bab ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, penanggung jawab. Dan setiap kalian akan ditanya tentang yang kalian pimpin dan yang kalian yang kalian hidup dengannya, dan itu semua menjadi tanggung jawab kalian. Lalu Nabi juga sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa rajul ra'in ala ahli baitihi, seseorang laki-laki penanggung jawab dan pemimpin atas keluarganya, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladih, dan istri adalah pemimpin dan penanggung jawab dalam urusan rumah dan anak-anak. Fakulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian penanggung jawab, dan setiap kalian akan ditanya tentang pihak yang kalian pimpin dan serta tanggung jawab kalian. Hadirin Allah muliakan, poinnya gini loh yang kemarin belum sempat kita tekankan, bahwa bab ini, khususnya hadis ini, menjelaskan kepada kita bahwa hidup ini itu tentang tanggung jawab. Karena kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin sesuai dengan skop masing-masing, dan kalian penanggung jawab sesuai skop masing-masing, dan kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawab kalian tersebut. Berarti hadirin, salah satu PR kita adalah bagaimana memberikan edukasi ke anak kita, ke murid kita, ke siapapun yang kita pegang, kita handle, untuk berlatih memikul tanggung jawab, untuk bertanggung jawab terhadap dirinya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi belajar itu bukan hanya membaca saja, belajar itu bukan hanya menulis, belajar itu bukan hanya menghafal, belajar itu bukan hanya mendengarkan atau memahami, walaupun itu semua hal yang sangat penting dan unsur-unsur pokok. Tapi diantara belajar juga belajar tanggung jawab, belajar tanggung jawab. Jika kita ingin memiliki diri yang kuat ke depan, maka kita harus latih diri kita bertanggung jawab. Kalau kita ingin punya anak yang kuat atau anak yang bisa memimpin sebuah skup besar, maka dari kecil kita harus latih dia punya tanggung jawab, dan kita kasih tanggung jawab buat dia dengan resiko rugi, dengan resiko berantakan. Namanya juga belajar. Itulah. Kalau kita ingin anak kita jago mengendarai mobil, ya kita harus kasih kesempatan dia nyetir mobil, dan resikonya mobilnya penyok-penyok, mobilnya nabrak-nabrak. Itu resiko belajar. Itu harga yang harus dibayar untuk sebuah skill dan keahlian. Dan begitu juga kalau kita ingin anak kita bertanggung jawab, murid kita bertanggung jawab, ya kita harus ambil resiko itu. Kita harus kasih dia tanggung jawab, walaupun dalam proses belajarnya akan ada masalah inilah, masalah itulah, kita rugi inilah, kita rugi itulah, ada yang rusak lah. Tapi lagi-lagi itu harga yang harus dibayar untuk sebuah skill yang sangat mahal dalam kehidupan, yaitu tanggung jawab. Itu tanggung jawab. Itu mahal banget. Dan dari sini bahwa belajar itu bukan hanya hal yang didominasi oleh laki-laki. Wanita pun dalam Islam harus belajar. dan stigma yang mengatakan buat apa perempuan belajar, toh juga nanti nikah gitu, toh juga nanti apa megang apa istilahnya dapur terus apa, hah? Apa istilah itu sebagian baik, hah? Sumur terus kasur, ur ya, sumur kasur sama apa dapur ya, betul singkatnya ini pak. Ada loh, kasur, sumur, dapur. Ini gak ini bahasa itu apa? Milenial nggak jelas, mana ada sumur di rumahnya orang, rumahnya tipe studio semua sekarang kadang-kadang. Sumur, kasur, sama dapur ya. Apa sih singkatannya? Empat ur, sumur, kasur, dapur. Masa caur apa sih? Pokoknya tiga ur. Tri ur. Apa? Iya, dapur sumur. Itu istilah itu kan. Orang-orang era sebelum kita. Kan buat apa sih perempuan belajar pintar-pintar pun nanti juga dapur sumur kasur. Maksudnya nanti juga nikah, terus juga nikah. Justru karena nanti ia menikah dia harus belajar. Justru karena dia akan ngurus rumah dia itu dia harus belajar tanggung jawab. Sebagaimana kita Islam tidak melarang mutlak karir bagi wanita, tapi harus diperhatikan beberapa hal. Rumah tangga itu gak kalah pelik dengan karir. Dan dia harus belajar tanggung jawab. Kan bab ini kan bab tentang hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Jadi kalau perempuan dari kecil gak pernah dilatih tanggung jawab, dia gak akan bisa memberikan hak suami. Yang ada dia suka-suka. Yang ada dia bersikap sebagai princess. Kenapa? Dia gak pernah diajarin tanggung jawab. Dia gak ngerti. Dan nanti dia akan berhadapan dengan suami. Dan semakin berkualitas suaminya. Kan semua wanita kan ingin dapat suami. Suami yang berkualitas gitu loh. Semakin berkualitas suaminya, semakin sulit untuk mengimbangi suami tersebut. Dan itu kan kaidah berlaku dimanapun. Semakin jago bos kita, kita sebagai staff semakin sulit mengimbangi dia. Karena bos kita punya standar, punya gaya hidup dan segala macam yang sangat tinggi. Di dunia olahraga, semakin hebat pelatih dan coach kita, semakin sulit ngimbangin dia. Karena schedule latihannya padat, disiplin, bla bla bla, sama. Semakin hebat suami kita, tuh semakin sulit untuk ngimbangin. Semakin hebat ayah kita, itu semakin sulit kita ngimbangin beliau dan semakin sulit ngebaca pemikiran beliau. Makanya kan anak-anak tuh suka miskomunikasi dan salah paham dengan ayahnya yang jago beneran gitu, karena nggak nyambung. Karena untuk bisa sampai pola pikir ayahnya tersebut, ya ayahnya harus ngelewatin puluhan tahun kehidupan. Ya anak belum pernah ngelewatin hal yang dia lewati ayahnya, dan bisa jadi cerdasnya nggak secerdas ayahnya juga. Kalaupun cerdasnya kayak ayahnya atau lebih cerdas, pengalaman kan gak bohong, kehidupan gak bohong, dan data yang didapatkan juga beda. Jadi kita kembali lagi, kalau wanita tidak pernah dididik untuk memiliki tanggung jawab, maka dia gak akan bisa jadi istri. Gak akan bisa jadi istri. Makanya kan salah satu hal yang suka yang dilupakan ketika misal proses pernikahan dan seterusnya, pertanyaan apa tanggung jawab yang selama ini Anda pikul dan bagaimana Anda menjalankan tanggung jawab tersebut. Kalau gak ada, berat ya. Jadi apa tanggung jawab yang selama ini dipikul, apa tanggung jawab yang selama ini dipegang, lalu kita cek gimana track record dia dalam menjalankan tanggung jawab dan amanah tersebut. Kalau gak ada tanggung jawab, oh itu rentan. Bisa jadi sukses, bukan berarti akan gagal. Tapi berarti kita meletakkan seseorang dan dia gak punya pengalaman di bidang itu. Istri tentang tanggung jawab, sebagaimana suami tentang tanggung jawab. Jadi ulama mengatakan bab ini nih bab tentang edukasi tanggung jawab. Makanya kan dalam sejarah kita, hadirin sekalian, orang tua hebat itu memberikan tanggung jawab besar di masa remaja anaknya dan dilepas, lalu dipantau, dan resikonya rugi besar. Tapi itu tadi, itu harga untuk sebuah kematangan dan harga untuk sebuah mental. Tergantung kita ingin anak kita bermain di level mana. Begitu juga dengan guru ke murid. Ada salah satu kiai yang karismatik di sebuah pondok. Itu muridnya lulus dari pondok tersebut, lalu ingin membuat pondok di kampungnya. Lalu tulis surat, ini era dulu, tulis surat ke gurunya. Isi surat itu permohonan agar gurunya mengirim tim guru ke pondok si murid yang lagi ngerintis. Jadi kata muridnya, saya lagi ngerintis pondok, tolong support saya, dukung saya, tolong kirim tim guru. Saya butuh guru pelajaran ini. Dan kayaknya punya pondok besar. Ketika dia, dan ini murid, salah satu murid yang disayang. Apakah direspon positif? Quote in quote. Jawabannya direspon positif. Dikirim guru? Enggak. Kata gurunya, kata kayaknya usaha sendiri. Tapi kapanpun kamu ingin diskusi tentang pondok, saya siap. Tapi kirim enggak? Coba pegang sendiri. Enggak dikirim. Dan alhamdulillah dengan Taufik kalau berhasil murid ini. Apakah kuenya pelit? Enggak. Apakah kuenya enggak ingin disaingi sama muridnya ketika pondok? Enggak juga. Tapi gurunya ingin latih tanggung jawab. Artinya para pakar pendidikan dulu tuh jago-jago dalam masalah ini, hadir. Makanya tarbiyatul mas'uliyah, kata para ulama dalam bab ini. Kita harus ngedidik anak atau murid atau siapapun, mungkin kita punya staff di kantor atau andalan nih, kayaknya dia akan ngelanjutin. Ini kayaknya jadi suksesor saya. Yuk kasih tanggung jawab banyak. Dan resikonya ada yang gagal karena itu butuh proses. Gak mungkin setiap orang langsung sejago kita. Ya mungkin ada tapi anomali. Mayoritas orang butuh waktu. Dan kalau kita merasa kita punya masalah dalam masalah ini atau dalam hal ini, ya mulailah ngedidik diri kita untuk punya tanggung jawab. Mulai dari kecil. Latih diri kita punya tanggung jawab. Itu poin-poin yang berikutnya dalam masa tanggung jawab ini. Nah, yang membedakan orang beriman dengan ahli dunia, orang beriman itu selalu mengaitkan tanggung jawab dengan akhirat. Dengan akhirat. Bukan hanya dengan dunia. Kalau ahli dunia tanggung jawab tapi dunia aja. Gitu loh. Anda harus tanggung jawab, nanti Anda diaudit gitu loh. Oleh akuntan publik atau segala macam. Terus nanti kalau Anda ini, Anda akan dipenjara, Anda bisa kena pasal A, pasal B. Itu memang sistem yang harus dibuat, hadirin. Tapi orang beriman gak cukup hanya sampai di situ. Gak cukup. Itu penting. Tapi itu gak cukup. Fokus mereka ada yang lebih besar lagi, yaitu pengadilan akhirat. Makanya kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin, penanggung jawab, dan kalian pasti akan ditanya tentang pihak yang kalian pimpin tersebut. Pasti akan ditanya. Kalau di dunia belum tentu ditanya. Ada banyak orang yang gak bertanggung jawab itu melangkah bebas di bumi ini, di kehidupan. Tapi kalau akhirat pasti ditanya. Nah, ini yang harus kita ingatkan terus. Diri kita, anak kita, murid kita, atau staff kita, atau bawahan kita, dan lain sebagainya. Kalian akan ditanya. Mungkin kalian bisa lolos dari saya. Mungkin saya sebagai ayah kalian gak tahu semua apa yang kalian kerjakan, tapi Allah tahu. Dan Allah akan tanya. Mungkin kalian bisa bermain di belakang saya. Saya sebagai guru gak bisa monitor kalian 24 jam. Tapi Allah tahu. Allah as-sami'ul basir. Mungkin kalian lebih jago daripada saya sehingga kalian bisa memanipulasi kata seorang bos. Tapi Allah tahu. Dan Allah gak akan biarkan kalian begitu saja di hari kiamat. Jadi pendekatan pertama adalah pendekatan iman. Iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah tentu saja yang pertama, As-Sami'ul Basir. Iman kepada malaikat, mayalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kalian ucapkan akan dicatat oleh raqib dan atid. Iman kepada hari kiamat. Yaumatu bil sarair, pada hari itu semua perasa akan disingkap. Jadi makanya pentingnya rukun iman itu bukan hanya dihafal, tapi ditancapkan di dalam dada. Itu akan membuat orang tuh punya rasa tanggung jawab yang besar dan akan amanat dalam tanggung jawabnya. Dan itu yang membuat para pemimpin-pemimpin legendaris kita begitu tampil luar biasa kan. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz. Itu kan luar biasa adik sekalian. Kok bisa demikian beliau itu? Jawabannya karena beliau yakin beliau akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan diriwayatkan sebagian pemimpin dan orang-orang besar kita itu sangat hati-hati kan. Ya Umar aja sampai mengatakan kalau ada binatang atau unta yang bahasa kita kecelakaan karena saya lalai dalam membangun infrastruktur, maka Umar akan ditanya pada hari kiamat. Unta kecelakaan, unta bukan manusia, unta. Gara-gara kelalaian saya akan ditanya. Begitu juga dengan orang-orang besar dari sisi ilmu ulama. Kenapa para ulama takut dalam berfatwa? Bukan gak berani berhadapan dengan manusia dan gak tertarik dengan bersaing dalam cari panggung atau tampil. Dan mereka tahu setiap fatwa mereka keluarkan akan ditanya oleh Allah. Pokoknya ulama dulu kan, sampai sekarang tentu saja. Ulama-ulama Rabbani, itu sangat senang jika saudaranya menjawab pertanyaan. Saudaranya yang tampil. Saudaranya dapat panggung. Senang itu mereka. Kenapa demikian? Semoga saya pertanyaannya mudah pada hari kiamat. Jadi itu yang membuat mereka sangat-sangat hati-hati, sangat menjaga. Karena mereka tahu tanggung jawab itu besar dan semua akan ditanya di hadapan Rabbul Alamin. Dan begitu juga dalam masalah rumah tangga. Ada banyak orang tuh sangat profesional dalam urusan karir dan bisnisnya, tapi lupa tentang masalah rumah tangga dan keluarga. Kenapa? Karena dia lupa dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang istri dan anak-anak. dia lupa dia akan ditanya tentang suaminya. Tidak akan lepas gitu. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Makanya kalau kita ambil sebuah tanggung jawab, coba kita, saya bisa jawab pertanyaan Allah enggak? Peluang saya menjawab pertanyaan Allah besar apa kecil? Selalu berpikir demikian kan. Allah taala alam. Bismillah, kita buka sesi tanya jawab. Wa sallallahu salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada Imam Nawawi, Ustadz, tim kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana jika seorang istri yang melakukan balas dendam kepada suaminya atas kesalahannya di masa lalunya? Jazakallahu khairan katsiran Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, membalas dengan setimpal itu ada pembahasannya di dalam Islam, di dalam fikih, tapi tidak secara mutlak, dan ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Dan gak bisa sembarangan. Dan pun berkaitan dengan maslahat dan mudharat, pembahasannya panjang. Tapi paling tidak gak bisa begitu saja. Contoh misalnya dalam kasus banyak rumah tangga, misalnya suami selingkuh, lalu istri dendam, istri mau selingkuh juga, jelas gak diperbolehkan itu, hadirin. Nah, bagaimana mungkin kita membalas orang yang bermaksiat dengan cara kita bermaksiat juga? Itu yang pertama. Yang kedua, dendam itu tidak akan membahagiakan kita. Apa namanya, balas dendam itu semua hal kan punya tujuan ya hadirin ya. Kita minum, tujuan kita apa? Menghilangkan dahaga misalnya. Kita makan, misalnya kita makan karbo yang banyak, tujuan kita adalah agar kita punya energi, beberapa jam kemudian kita akan olahraga misalnya, atau kita akan aktivitas fisik yang melelahkan. Kita gak makan karbo karena mau diet menurut sebagian atau arahan sebagian pihak. Semua kita melangkah punya tujuan. Nah, orang yang balas dendam pun punya tujuan. Apa tujuan mereka? Ingin mendapatkan kepuasan. Dan ujung-ujungnya, kalau kata Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, masih ingat gak? Yang yang sempat kita pelajari. Apa kata Ibnu Hazm? Tardul ham rahimahullah. Kata Ibnu Hazm, salah satu ulama terjenius di dunia dan alim, tardul ham, ingin menghilangkan kesedihan, mengikuti kepuasan. Makanya klaim orang yang balas dendam kan, nah sekarang saya baru puas, yang otomatis dia gak sedih lagi. Pertanyaan, apakah dengan demikian, apakah itu memang cara mengusir kesedihan, kekecewaan, dan mendapatkan kepuasan? Enggak. Bukan. Mengusir kesedihan, kekecewaan, dan mendapatkan kepuasan batin itu dengan mentauhidkan Allah, dengan berzikir kepada Allah, bukan dengan dendam. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dalam surat Ar-Ra'd 28. Katailah, dengan mengingat Allah itu hati jadi tenang. Hati jadi tenang. Bukan kepuasan hati, bukan. Ini dapat dari balas dendam. Kalau mau ketenangan hati dan tidak ada unsur kekecewaan, zikrullah. Kalau ingin ketenangan itu dan kepuasan hati, iman dan amal soleh. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Siapa mereka? Orang-orang beriman dan beramal soleh. Itu konsepnya. Itu konsepnya. Jadi kalau mau ketenangan, ya itu ketenangan. Ketenangan itu dengan tidak melakukan kesyirikan, hadirin. Bukan dengan membalas dendam. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencemari iman mereka dengan syirik. Zulum di sini artinya syirik. Jadi tidak terkontaminasi kesyirikan. Bagaimana kehidupan mereka? Ulaika lahumul amnu. Mereka tuh hidupnya aman, tenang gitu. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Bukan dengan balas dendam. Apalagi balas dendam ke suami. Itu bukan win-win, itu lose-lose. Itu semuanya kalah. Kalau mau tenang, kembali kepada Allah. Bukan, balas dendam itu kepuasan nafsu, itu bukan kepuasan jiwa dan hati. Jadi kalau, tapi benar loh, aku tuh pernah balas dendam kayaknya puas gitu. Iya, puas nafsu. Dan puas nafsu itu sangat singkat waktunya, sangat fana. Sangat fana. Habis itu berantakan semuanya. Balas dendam itu sama aja kasih panggung ke syahwat dan nafsu Anda. Nafsu itu harus dikontrol. Orang yang masuk surga kan masih ingat, wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia harus jaga jiwanya dari hawa nafsunya. Itu harus dijaga. Dilarang malah. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga yang menjadi jalan pulangnya. Surat An-Nazi'at. Jadi nafsu itu harus dilarang-larang, bukan dikasih panggung. Begitu kita kasih panggung, ya kita berantakan. Kita jadi budak dia. Kita diperbudak sama hawa nafsu kita, wujudnya sengsara. Jadi kita gak mengatakan itu bohong ya bos, benar mungkin, tapi kepuasan nafsu. Dan itu sangat semu, sangat semu, bukan jiwa. Sama kayak orang berzina, terus habis zina dia nih, udah zina nih, dia bilang, ya saya puas banget. Puas ya. Tapi puas apa itu? Puas nafsu. Apakah langgeng lama? Enggak. Apakah jiwanya tenang dengan zina? Enggak. Justru tambah hancur. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi yang harus dilakukan ketika pasangan melakukan kesalahan adalah kembali kepada Allah, al-wuju ilallah, minta ampun sama Allah. Yang minta ampun saya atau pasangan saya, Pak Ustaz? Dua-duanya lah. Ya pasangan kita jelas-jelas salah. Kalau saya kenapa? Kalau kita, karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura 30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari kesalahan kalian. Emangnya kita enggak punya dosa sama Allah? Emang dosa hanya dalam satu kasus? Apakah dosa itu hanya kotak perselingkuhan? Kadang-kadang kita hanya berpikir dosa itu hanya satu kotak. Perlu dosa itu banyak. Oke, dalam kasus ini suami kita yang salah. Tapi memang kasus kehidupan atau kotak kehidupan hanya satu kotak itu aja. Terus kita enggak pernah salah. Apa susahnya kita maksiat di kotak A, Allah balas di kotak C? Mudah kan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali kepada Rabbul Alamin. Dan ingat, interaksi antara kita, suami kita atau istri kita, itu ujian kesabaran. Jadi ketika pasangan kita tidak perform, itu ujian kesabaran bagi kita. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira, dalam surat Al-Furqan ayat 20. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian adalah ujian. Sabar enggak kalian? Dan Rabb kalian Maha melihat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta keluarga beliau, begitu juga dengan Ustadz, keluarga serta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh. Amin. Rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apakah salah jika kita sebagai istri saat melayani suami, kita sambil mengingatkan? Jadi istri melayani suami lalu ngingetin suami. Bukannya gak ikhlas, tapi kan lebih baik kalau kita sebagai istri mendengar ucapan terima kasih dari suami. Hitung-hitung sedekah menyenangkan hati istri. Baru suami sadar untuk berterima kasih. Sebab kadang kalau sudah fokus, suami lupa untuk melakukan hal-hal yang mungkin dianggap kecil seperti itu. Maksudnya agar kita sama-sama seneng gitu Ustaz, sebagai suami istri. Apakah itu tetap terhitung gak ikhlas? Jazakallahu khairan. Gini loh hadirin Allah muliakan, saling menasehati antara suami istri agar kedua belah pihak menjadi pribadi yang bersyukur itu bagus, dan itu salah satu core, salah satu asasnya rumah tangga. Sebagian ulama mengatakan bahwa salah satu pondasi rumah tangga adalah firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan salah satu kebaikan dan ketakwaan adalah rasa syukur dan saling tolong-menolong agar suami istri bersyukur, itu hal yang positif. Dan Nabi SAW juga bersabda, ad-dinu nasiha, agama itu nasihat. Jadi menasehati suami atau menasehati istri agar bersyukur itu hal yang positif. Tapi yang perlu kita camkan adalah yang pertama, jadi ini jelas ya, tolong-menolong untuk saling bersyukur itu disyariatkan. Namun yang pertama kita harus lihat niat kita, why factor kita, motif kita dan amalan hati kita. Kalau kita benar-benar memberikan masukan ke istri, apalagi ke suami, benar-benar ikhlas karena Allah dan ingin agar pasangan kita beribadah, bersyukur kepada Allah. Syukur kan ibadah ya, beribadah dan bersyukur kepada Allah, sehingga dia semakin, pasangan kita semakin bertakwa, semakin soleh, semakin beriman, maka itulah yang seharusnya. Jadi kepentingan kita adalah bagaimana pasangan kita semakin bertakwa dan beriman, bukan kepentingan syahwat kita yang ingin diapresiasi, yang ingin diapresiasi oleh makhluk. Bukan itu. Dan itu tipis loh. Itu tipis. Karena nafsu kita itu senang kalau diapresiasi sama manusia. Makanya orang-orang beriman itu kan dijelaskan dalam surat Al-Insan ayat 9 apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami beri makan kalian itu mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Dan kami enggak berharap balasan dari kalian. Dan ucapan terima kasih dari kalian, kami enggak berharap. Kalian mau balas atau enggak berharap, kita enggak berharap. Kita enggak peduli. Kalian mau bilang terima kasih enggak terima kasih, secara pribadi kita enggak mengharapkan itu. Yang satu-satunya faktor kenapa kami lakukan ini karena liwajahillah, kami berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat berikutnya apa? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtariro. Jadi kita tuh takut. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kita tuh takut sama Rabb kami nanti di hari kiamat kelak. Jadi udah fokus kami tuh ke akhirat, bukan dibalas atau enggak, berterima kasih atau enggak, bukan itu. Jadi itu nih. Namun hadirin, kalau kita bicara kotak tarbiyah atau pendidikan, maka seorang ibu, seorang ayah, seorang guru, atau seorang pemimpin itu harus mendidik atau punya tanggung jawab untuk mendidik anaknya, muridnya untuk memiliki mental bersyukur dan membalas kebaikan. Karena itu perintah Nabi SAW, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat baik kepada anda maka balaslah. Jadi gini loh, misalnya kita punya anak nih, tanggung jawab kita adalah bagaimana mendidik dia untuk pandai bersyukur. Dan salah satu pandai bersyukur adalah diucapkan sebagaimana diyakini dalam hati. Diucapkan, bilang terima kasih, bilang doakan jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan balasan yang luas. Nah, jadi poinnya gini loh. Surat Al-Insan tadi, coba buka surat Al-Insan tadi. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura, surat Al-Insan ayat 9 tadi. Itu kan kotak yang memberi gitu loh. Itu prinsip dan mental dari sisi orang yang ngasih. Orang yang ngasih jangan mengharapkan pamrih dari manusia. Jangan mengharapkan ucapan terima kasih dari manusia. Kotak siapa? Kotak yang ngasih. Kotak yang memberi, kotak yang melayani, Tapi apakah hidup hanya dengan satu kotak? Tidak. Kita interaksi dua arah. Di sisi yang berseberangan atau di sisi yang lain, yang tepatnya di sisi yang lain, di kutub yang lain, ada kotak yang menerima, gitu, pihak yang menerima, pihak yang dikasih, pihak yang dilayani. Nah itu tugasnya beda dengan yang memberi. Yang memberi punya tugas tersendiri, yang menerima punya tugas tersendiri. Nah salah satu tugas dan syariat bagi yang pihak menerima, dia harus bilang terima kasih. Bahkan bukan hanya terima kasih, dia berpikir bagaimana saya bisa membalas jasa orang ini. Seorang anak harus punya mental bagaimana saya balas budi ke orang tua saya berbakti sama orang tua saya dan saya berterima kasih kepada orang tua saya. Seorang murid harus berpikir dan harus punya mental bagaimana saya balas budi ke guru saya, bagaimana saya berkhidmat atau berbakti sama guru saya, dan bagaimana saya berterima kasih kepada guru saya. Karena kalau enggak, ya enggak berkah hidup. Nah, siapa pihak yang punya tanggung jawab untuk mendidik hal tersebut ke seorang anak? Yang pertama kali orang tuanya. Maka salah satu tugas orang tua adalah menanamkan dan mendidik mental berterima kasih, mental bersyukur. Salah satu tugas orang tua adalah bagaimana mendidik anaknya agar birrul walidain, berbakti sama orang tua. Karena salah satu syarat jadi orang bertakwa apa? Birrul walidain. Emang ada orang bertakwa durhaka sama orang tua? Gak ada kan? Itu syarat mutlak, dia harus birrul walidain. Baru dia dapat predikat takwa setelah hablum minallah. Nah, di sini irisannya gitu loh. Di sini ujiannya, ini tipis loh. Bagaimana orang tua mendidik anaknya untuk bersyukur dan berbakti kepada orang tua secara objektif. Karena dia ingin anaknya bertakwa dan menjadi pribadi yang bersyukur. Bukan karena motif hawa nafsu yang ingin diapresiasi, dibalas, dan dipuji. Nah, itu tipis tuh. Itu niat benar-benar itu kalau geser dikit lah, kita kasih panggung hawa nafsu kita. Sama kayak guru kan, gimana mendidik nih murid-murid agar bersyukur, agar berbakti. Tapi untuk kepentingan muridnya tersebut, bukan karena hawa nafsu yang ingin diapresiasi. Cara ngebedainnya gimana Pak Ustadz? Cara ngebedainnya, makanya lo kan uji kan kita. Cara bedainnya adalah ketika anak kita atau murid kita atau bawahan kita tidak perform dalam masalah ini. Artinya gak bersyukur, gak bilang terima kasih. Atau suami kita nih tadi gak bilang terima kasih. Nah, pengaruh ke hati kita apa enggak? Kita jadi bad mood apa enggak? Kita jadi kecewa apa enggak? Karena kita gak diapresiasi. Kita jadi sedih apa enggak? Karena kita gak diapresiasi. Kalau kita sedih, kecewa, marah, bad mood karena kita tidak diapresiasi, berarti kita harus mengevaluasi hati kita. Tapi kalau kita tetap tenang, walaupun anak kita gak mengapresiasi, kita tetap tenang. Bahkan kita memberikan uzur kepada anak kita, kepada suami kita, atau kepada murid kita. Memang butuh waktu. Butuh waktu. Atau bahkan mungkin kita menyalahkan diri kita. Mungkin kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai guru, sebagai pemimpin, belum maksimal dalam mentarbiah mereka. Dan kalaupun ada sedih, kita sedih karena ini bahaya buat mereka. Kan kalau orang gak bersyukur kan apa kata Allah? La in syakartum, la zidannakum. Wa la in kafartum, inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Nah, kita sedih, semoga dia gak kena ayat itu. Nah, ini baru pihak yang jujur dan ikhlas. Pihak yang jujur dan ikhlas. Dan hidupnya akan nyaman. Karena hatinya tidak disandra oleh respon manusia. Karena kalau sampai hati kita tersandra oleh respon manusia, oleh apresiasi manusia, capek hidup ini, hadirin. Kalau manusia muji, kita senang. Kalau manusia tidak memuji, apalagi mengkritik, kita baper dan sedih. Emang enak hidup kayak begitu? Gak enak. Makanya hati itu harus bertauhid, sehingga kita merdeka dari tawanan-tawanan sikap manusia kepada kita. Gak mudah, tapi dengan belajar dan bertauhid, insya Allah Allah memberikan taufik. Allah Ta'ala bisa. Makanya guru-guru kita dulu atau kiai-kiai kita dulu itu dalam beberapa kasus tuh ketika menghadapi murid yang bandel dan seterusnya, apa kata mereka? Kata mereka, suatu saat murid ini akan kembali lagi ke sini, gitu. Insya Allah Ta'ala. Jadi baca ini, gitu. Suatu saat dia akan mengerti dan akan kembali lagi ke sini, insya Allah. Ketika ngadepin murid yang bandel, keras kepala, sok tahu, itu sebagian apa guru-guru yang ikhlas, yang kayak-kayak yang ikhlas itu pendidik, itu dia, insya Allah satu saat dia akan mengerti apa yang saya sampaikan. Padahal muridnya udah suara tinggi nih sama kayaknya, udah kurang ajar, langsung kabur gitu dari pondok atau kabur dari sekolah. Itu ada sebagian kita mendengar ucapannya gitu loh, nggak bilang dasar murid durhaka, nanti bersih kutuk jadi kodok dan seterusnya. Ya enggak lah, itu bahasa insya Allah suatu saat dia akan kembali lagi ke sini. Lihat bagaimana jiwa-jiwa besar itu, padahal udah dikurang ajarin, udah ini, tapi bahasanya gitu, insya Allah suatu saat dia akan mengerti. Itu bahasanya ada guru-guru, sepertinya dia butuh waktu untuk mengerti konsep ini. Insya Allah dengan berjalannya kehidupan dia akan mengerti dan dia akan kembali. Perlu ditinggalin, tapi masih bicara demikian. Dan ketika muridnya kembali benar, itu benar-benar dibuka dengan tangan hampa. Dan gak dibahas lagi seringkali. Nah, dia bilang, tuh kan, sadarkan lo, dari dulu kemana aja. Kayak bilang gitu. Justru diberikan bahasa optimis. Dari dulu tuh saya punya keyakinan kamu akan kembali lagi. Alhamdulillah Allah ijabah. Atau langsung bahas yang lain. Atau ada guru bilang, saya sudah nunggu kamu sejak lama. Mari kita artinya kembali mendidik dan berjuang dalam pendidikan bersama-sama, gitu bahasanya. Karena mereka tuh guru-guru kehidupan, hadirin, beda. Guru-guru tuh marahnya tuh marah sayang, marah ngedidik. Bahkan kalau ngusir pun tuh karena itu tadi ingin kasih tanggung jawab dan seterusnya. Dan semua ada takarannya. Ada takarannya. Mereka juga enggak pakai kekerasan, enggak pakai kekerasan, enggak mencederai, enggak, tapi lebih tegas gitu. Dan itu tadi begitu di belakang muridnya kan bilang, insya Allah suatu saat dia akan mengerti apa yang saya sampaikan dan dia akan kembali lagi ke sini, biarlah. Itu hadirin. Nah, bisa enggak kita sebagai orang tua tuh begitu debat keras sama anak? Insya Allah suatu saat dia akan ngerti. Biasa anak muda. Dulu saya waktu muda lebih lebih gak jelas daripada dia. Ini udah lumayan lah. Dulu waktu saya muda, saya gak punya lawan bicara sebagaimana dia punya saya gitu. Mungkin karena ayah kita gak seperti kita gitu loh, dikasih Allahnya. Tapi sekarang dia punya saya, ya, mungkin dia masih butuh waktu. Gitu lah dia. Ada orang tua yang bijak tuh, oh, anak udah ngotot, sengotot-ngototnya udah, ini prinsip gitu lah. Gak bisa gitu, saya prinsip gitu, ini jalan hidup saya. Itu ibunya di belakang cuma bilang, ya itu kan kesimpulan anak usia 21 tahun gitu, gitu aja. Nanti juga berapa tahun kemudian berubah lagi prinsipnya. Dan benar berubah gitu loh. Emang prinsip kita di usia 20 tahun, 21 tahun dengan sekarang sama? Hah? Sama gak? Ya antum bingung lah, antum baru 20 tahun gitu loh. Coba tanya siapa di sini yang sepuh-sepuh. Beda gitu. Dan kayaknya di usia 20 tahun tuh kayaknya kita yakin banget ini tuh kebenaran. Ternyata enggak gitu. Ternyata ini bukan sebuah hal yang terlalu penting. Padahal kita merasa penting banget. Ya hidup kan begitu, jangan. Gitu. Allah Ta'ala Alam Bisa. Makanya kan kita harus belajar. Dan harus terus merendah. Gitu. Dan seporsinya aja nyikapin banyak hal di dunia ini. Ini bisa disampaikan jazakallahu khairan wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.